Lukas 10. Pasat nenek pilinangan si Tuhan 70 si pasi ului sabagai. Lepa koniake nangan sia parurua rai mu boiki kasenen lagai samba kuduat kei mei tubunia sedda. Kuanangan kamatada. Moneyet bulat malio tapoi si pugagalai tak maigi. Oto tiddo kam kai tuan si bakat mone ikoi niake si pugagalai kamoneyet nia. Kenan kam, kele togat biri-biri katalagat arimau lek tebai kukoko niake kam. Ba abit kam supit elek balut, elek kasu, samba ba pa tete kaki kam sirimanua ka enungan. Ke tuguru kam kasara lalep kuamuyan boiki bule ibara aban kalalep nenek. Ke sioba aban baik sirimanua kalalep nenda, otot nangan salamui katubunia. Tak geti ioba aban, toli minca salamui katubumui. Kudu kam kelalip nenda lepa. Kom kam sambalok kam apa siake raka kam. Aipoi si pugagalai bui tak tukau upadda. Bapa ocak kam tubumui kelalip sara ei kelalip bagai. Kek tu guru kam kasara lagai samba rasilok kam kelagai nenda. Kom kam sinatat nake nenda kamatamui. Aliake kam simabesi kelagai nenda. Samba kua kam kamatada. Amalegrengan te kakam purimata tai kamanua. Tapoi guru getikam kasara lagai tak rasilo kam sedda, eikam kainungan sabeu lagai nenda kuamuyan, beri abut lagai mui siotot kareremai ku sosok so ake leukai kakam. Tapoi rebdeb kam, amalegrengan te purimata tai kamanua kakam. Kukua nia kamatamui, kagogoi pasi hukuman, hukuman lagai Sodom pelek makalabe kalagai nenda. Pa ante kekeu Korasin, samba pa ante kekeu Betsaida. Ke kalagai Tiru, samba Sidon baik tugalai kerek kelek si gelakenen kakam, ama ujungan Arab bulep pegoni, samba mukudu ka abu masih pakoenong babawa kera patuada. Kagogoi pasi hukuman, hukuman lagai Sodom pelek makalabe kaunen teka manua kakam. Ekeu leu Kapernaum, kabagam lek te tabubuang ake ekeu teret ka sorga, taak. Turi ribayake le ekau kanaraku. Lepa kuanangan Yesus kamatada si pasi ulunia. Kase iarep make kam, aku le ayarep make. Kase si tayobak masih silo kam, aku le tak ay silo. Samba si tayobak masih silo aku, si pasi kokonya ke aku le tak ay silo. Iageti tolirangan si pasi ului si pitu puluh kaangkat baga kuarangan. Tuhan, beri sani turaret den ngangamai ka onim. Aleginangan nia Yesus. Aku icoan si sani tu ibelek barania kamanua, kelek bilak pagalayat nia. Rebdeb kam, aku akean kakam gege masih pera ulou, samba telenganga, samba leuk masih kalake gegeda taisaggak, samba beri sara sio oi masih pakatai kam. Kenanen kisedda, bui ima angka bagamui, reret dedda kam sanitu. Kau le ima angka bagamui, kalulut atu surat nakean onimui ke sorga. Katetirenia nenda, maangka nangan bagat Yesus ka bagat kecat sipunianan kuanangan. Ku umun ekeu ukui, Tuhan manua samba polak. Anu pakele poik nenek kasih magai, samba simasiku patuat, kasih gosok tiboi tubuh le anu poik liat nia. O ukui, ia poi ne obaket bagam. Sangam berinia ai segi akian ukuiku katubukku. Samba ta anai si pasi agai toga sarat ukuile. Ia leuet ta anai si pasi agai ukui sarat toga le samba sia sobat toga masih poliat ukui kamatada. Lepa beli waket nangan tubunia Yesus imatai si pasi ulunia kuanangan kamatada. Mauk tuk te mata si pasi ico si cok mui nekne. Aipoi kukua nia kamata mui. Maigi tei nabi samba tei rimata si matutu baga masi ico si cok mui. Tapoi tak ra ico. Samba raobak mas syarep-syarep mui. Tapoi tak ara arep. Lepak puryok nangan sara siagai surat masi sibo Yesus kuanangan. Guru, kipa kukagalai bule kukip make puriman waya citai tatata. Aleginangan nia Yesus. Kipa atu surat nake kasurukat, kipa nubasania. Aleginangan nia. Penuntuki bagasi Tuhan tai kamanuam kasangaliot bagam, kasangalio kecatno, kasangamberi ronno, samba kasangalio patuatno, samba penuntuki baga alenu siri manua, kele nuntut bagam katubum. Kuanangan kamatania Yesus. Ai sesengan alegim, ia te nugagalayake nupuri manua. Tapoi ioba le iparoi potubunia siagai surat, kuanangan kamatat Yesus. Kasebai aleiku. Aleginangan nia Yesus. Ai sara siri manua situ gogorosot barania ka Jerusalem yei ka Jeriko. Katengan enungan labak rangan nia si pasira rau-rau. Golok rangan bibilet tubuh nia, bobok rangan nia malegre matei tuisia. Aipo amuenung sara imam kaenungan nenda, kele aicok nia sabah waket nangan nia. Kisep daleu sara Tailevi, kele aicok nia sabah waket nangan nia. Tapoi ai sara Tai Samaria sipue enung kaenungan nenda, kele aicok siri manua nenda, makatek nangan bagania katubu nia. Einia katubu nia, kaunangan tula samba anggur kamaujuk nia, apranangan nia, lepa akat naket nangan nia katete kalidei nia, ambit nangan nia kapugogoyat ipas keli nia. Kele aima pato, bela ketnangan rua ropia kaunangan nia kasibakat lalep pugogoyat kuanangan pasikeli nia. Ke isalu pelek nenek nubelake, katuliat kugeti ake kungan silinia kekeu. Kuanangan Yesus, kasih nupa atu kasih telu nenek ale kasiri manua nenda. Ale ginangan nia siagai surat, sigalai katet baga katubuni ale. Kuanangan kamatania Yesus, oto kenan galai kele sigalai nia. Kateteret a Yesus kabagat penunganan sambadda sipasilu nia, sege nia kasara lagai. Seda ai sarasinanalep sipuoni si Marta, masialak nia kalalep nia. Samba ai bagi nia sinanalep sipuoni si Maria, sipuudet kabebet reret Yesus masiarep tiboyet nia. Si Marta geti mugeja bagalek nia, masipuuku tai rauma. Einia kuanangan kamatat Yesus. Tuhan, tak malecei bagam ikau aku bagiku saraku mugalai, kuapei irom ake aku. Aleginangan nia si Tuhan. Marta, Marta, makarat bagam samba maigi nupu uku sigejake bagam. Tapoi saralek besi akenen, ai pilingan rubeyat si Maeru si Maria, taan tuala nenda katubunia.